Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Ma ba'd, kita lanjutkan kajian Bulughul Maram min Adillatil Aqab qari al hafidh Ibnu Hajar al Asqalani rahmatullah. قال رحمه الله الحديث الثاني وثمانون وأربعمائة حديث ke-482 وأن أبي هريرة رضي الله عنه dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah Ta'ala meridainya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil qubur, bahwa sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita-wanita yang melakukan ziarah kubur. Akhrajahu At-Tirmidzi wa shahahahu Ibnu Hibban. Hadis ini dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini sahih dengan beberapa syawahidnya. Wa hasanahu al-Albani, dan juga dihasankan oleh Al-Albani. Nah, fi qawaid. Al-faidatul ula. اختلف العلماء في حكم زيارة القبور للنساء. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ziarah kubur bagi wanita. Fadhahaba jumhurul ulama wa minhum al-a'immatu thalatsah ila karahatiha, jumhur ulama berpendapat di antaranya ialah imam tiga. Imam tiga selain Imam Abu Hanifah. Mereka berpendapat hukumnya makruh ziarah kubur bagi wanita. Wa dhahaba ba'du al-muhakkikin ila tahrimiha. Sebagian para ulama peneliti berpendapat haram ziarah kubur bagi wanita. Wa dhahaba al-hanafiyatu ila istihbabi ziyaratin nisa lil qubur karija. Madhab Hanafi berpendapat bahwa hukumnya sunnah ziarah kubur bagi wanita sama seperti laki-laki. Naam. Wa rajih anna ziyarat al-qubur linisa mustahabbatun. Bishwarud al-atiyah. Yang rajih ziarah kubur untuk wanita itu sunnah dengan syarat-syarat sebagai berikut. Al-awwal, adamu takdir ziarah. Adamu takdiri az-ziarah. Tidak sering-sering berziarah. Astani tarkun niyaha fil kubur, yang kedua meninggalkan perbuatan niyaha, yakni meratapi mayat di dalam di kuburan ya. Nah, biasanya wanita itu kurang bisa menahan diri ketika menghadapi musibah, dikhawatirkan terjadi niyahah. Nah, maka kalau bisa meninggalkan niyahah enggak masalah. Atsalis al-qasdu fi ziyaratil qubur, al-qasdu fi ziyaratil qubur tadhkirul maut wal akhirah. Tujuan ziarah kuburnya ialah untuk mengingat kematian dan akhirat. Naam. Wa bihi qala Asy-Syaikh Al-Albani wa ghairuhu. Dan ini merupakan pendapat Syaikh Al-Albani dan yang lain. Artinya, kalau syarat-syarat tadi tidak terpenuhi, misalkan dia sering ziarah kubur atau melakukan niyahah, meratapi mayat, nangis jerit-jerit di kuburan, atau tujuan ziarah kubur itu untuk mencari barokah atau tabaruk atau yang semisalnya, maka ziarah kubur untuk wanita tersebut bisa makruh, bahkan bisa haram, sebagaimana pendapat para ulama yang menyatakan makruh dan haram. Wallahu ta'ala alam bissawab. Nah, al-faidatu athaniyah anna laknatullahi ala syai'in, tadullu annahu minal kabair. Laknat Allah terhadap sesuatu menunjukkan sesuatu itu termasuk apa? Dosa besar. Berarti wanita-wanita yang sering ziarah kubur, kemudian niyahah, meratapi mayat, dan ziarahnya bukan untuk mengingat akhirat atau kematian, maka mereka melakukan perbuatan dosa besar yang menyebabkan laknat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, qala Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits ats-tsalits wa tsamanun wa arba'umi'ah. Hadis yang ke-483. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an-na'ihata wal mustami'ata Akhrajahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat wanita yang melakukan niyahah, meratapi mayat, wal mustami'ata, dan wanita yang sengaja mendengar dan membiarkan orang yang melakukan niyahah. Akhrajahu Abu Dawud. Hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud. Al-hadis dhaif. Dha'afahu Abu Hatim wa Ibnu Hajar wa ghairuhuma. Naam. Namun maknanya sahih bahwa meratapi mayat dan meridhoi orang yang meratapi mayat dengan mendengarnya dan membiarkannya, ini termasuk perbuatan yang mungkar. Barakallahu fikum. Qala rahimahu wa al-hadith ar-rabi wa thamanun wa arba'u mi'ah. Hadis yang ke 484. Wa an ummi Atiyyah radhiyallahu anha qalat. Dari Ummu Atiyyah, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla nanuha. Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil janji kepada kami agar kami tidak melakukan niyahah, tidak meratapi mayat. Muttafaqun alaih. Hadis ini disepakati oleh Imam Al-Bukhari wa Muslim. Naam. Fihi fawaid. Al-fa'idatul ula, tahrimun niyahah. Wahia raf'us saut bin nudbi indal bukai. Haramnya niyahah, yakni bersuara keras dengan penuh keluhan dan ratapan ketika menangis. Menangis disertai dengan cerita yang keras, penuh keluhan dan ratapan. Itu apa ini? An-niyahah. Asania. Al-hikmah finnahyi anin niyaha. Li'annaha tadullu ala adami sabri ala qadarillahi ta'ala wa qadha'ih. Hikmah dilarang niyaha ialah karena niyaha itu menunjukkan ketidaksabaran terhadap takdir dan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahutaala al-hadits al-khamis wa 8400, hadis yang ke-485, wa an Umar radhiyallahu anhu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Umar radhiyallahu taala an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, al-mayyitu yu'adzabu fi qabrihi bima niha alaihi. Muttafaqun alaihi. Mayat itu akan diadab di kuburnya dengan sebab dia diratapi oleh keluarganya. Hadis ini disepakati oleh Imam Bukhari wa Muslim. Walahuma nahwahu anil Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu anhu, juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim seperti itu dari sahabat al Mughirah ibn Syu'bah, semoga Allah taala meridainya. Naam. Fi fawaid. Al-fa'idatul ula, annal mayyit yu'adzabu fi qabrihi bisababi an-niyaha alaihi biwasiyatihi. Au bi adami ingkarihi. Fi hali hayatihi. Mayat itu akan diadab di kuburnya dengan sebab dia diratapi kematiannya. Dengan sebab ia berwasiat untuk itu, atau dia tidak mengingkarinya ketika dia masih hidup. Nah, jadi kalau ada yang berwasiat, kalau nanti saya mati, tolong ditangisi, diratapi. Atau ketika dia kondisinya masih hidup, tuh banyak yang nangis, menjerit-jerit, meratap, dia diam saja, enggak mengingkari. Berarti ridho. Nah, ini menjadi sebab dia diadab di dalam kuburnya. karena dia berwasiat terhadap kemungkaran atau dia ridho terhadap kemungkaran yang dilakukan oleh keluarganya, sehingga dia pun ikut mendapatkan dampak negatifnya diadab dalam kuburnya. Asalnya isbatu adabil qabri. Hadis ini menunjukkan adanya azab kubur. Al-mayyit yu'adzabu fi qabrihi. Nah, yang diadab itu apanya? Ruhnya apa jasadnya? Jawab, ruh dan jasadnya. Jadi ketika diadab itu Allah kembalikan ruh dan jasadnya untuk menikmati adab-adab yang diberikan kepadanya atas dosa-dosanya. Nah, semuanya adalah terkait dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itu sudah lain alam dengan kita, sehingga hal-hal itu sudah terkait dengan perkara gaib yang kita percaya jika ada nas yang menjelaskannya, dan kita tidak percaya jika tidak ada dalil yang kuat tentangnya. Masalah adab kubur, kita enggak tahu bagaimana proses adabnya, bagaimana bentuknya. Tapi ada hadis yang sahih yang menunjukkan adab kubur itu ada, maka kita baik mengimaninya. Nah, wallahu taala a'lam bissawab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.